Setiap hari, masjid mengundang kita 5 kali sehari. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedih kan kalau kita sama sekali tidak memenuhi undangannya? Nah, anak laki-laki, yuk salat berjamaah di masjid. Dan saudara melaksanakan sholat bersama.